Di sanalah ada bintang bersayap, melihat dengan sinarnya dua insan sedang dilanda rindu, nyanyikan lagu cinta. Ada hati yang tak pernah lelah, walau tak dapat berakhir.